Ustaz, apa hukumnya boleh, apakah boleh kita memakai topi yang bagian depan seperti paruh burung dalam rangka untuk kerja dan berlindung dari panas matahari? Nah, topi. Apa namanya? Topi. Ada nama khusus? Hah? Topi aja biasa. Asal hukum berpakaian itu adalah sesuai dengan urful balad. Sesuai dengan pakaian yang ada di sebuah masyarakat. Nah, apabila masyarakat setempat telah terbiasa menggunakan pakaian tersebut, maka asal hukumnya diperbolehkan selama tidak menyelisihi syariat. Seperti misalnya pakaian-pakaian ketat sehingga menampakkan aurat atau membentuk aurat, sehingga tidak diperbolehkan demikian. Nah, tapi apa yang dipakai oleh masyarakat setempat dan tidak menyelisih syariat, asal hukumnya boleh. Asal hukumnya diperbolehkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dinukilkan bahwa beliau ya berpakaian yang nyeleneh, yang menyelisihi bangsa Arab pada saat itu. Apa yang dipakai oleh orang Arab itu pula yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Rasulullah alaihi wasallam tentu ada aturan-aturannya. Beliau melarang memakai sutra, orang-orang kafir memakai sutra. Nah, beliau melarang memakai cincin emas, memakai suatu dari emas untuk kaum lelaki. Orang-orang kafir tidak memperhatikan masalah itu. Beliau melarang isbal, orang-orang kafir tidak perhatian masalah itu. Nah, jadi ada aturan-aturan sendiri di dalam Islam yang dengannya seorang mengetahui bahwa dia adalah seorang muslim. Lalu bagaimana dengan berpakaian memakai topi seperti itu? Kalau ya masyarakat setempat sudah menjadi suatu kebiasaan, dalam artian suatu hal yang lumrah bagi masyarakat setempat memakainya, asal hukumnya boleh. Dengan syarat dia tidak tasyabbuh dengan orang-orang kafir dan tidak meniatkan tasyabbuh dengan orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Ya. Nah, misalnya ada orang kafir, ya itu menjadi trennya orang kafir. Karena tidak kopi apa topi itu kan beda-beda. Ada topi yang mungkin itu menjadi syiar-syiarnya orang-orang kafir. Nah, ya, topi terus di mana itu atasnya misalnya ada lambangnya AC Milan, lambang salib kan. Nah, ya, syiar orang kafir tidak diperbolehkan. Nah, atau misalnya seorang memakai pakaian, oh bangga dia memakai pakaian, pakaian sepak bola, belakangnya tulisan Beckham misalnya, atau belakangnya tulisan apa Messi atau yang lainnya. Naam, ya, akhirnya dia berbangga dengan itu. Nah, maksudnya nih ana juga niru. Naam, ini enggak boleh seperti ini ya ikhwan, tidak diperbolehkan. Nah, ada syiar-syiar ya di situ, karena sebagian seperti itu senang membeli ya suatu yang itu menjadi apa figurnya atau menjadi tim sepak bola yang dia senangi. Maka ini tidak diperbolehkan. Nah, atau yang semisalnya termasuk juga topi. Nah, sehingga barakallahu fikum, kalau tidak termasuk dalam hal ini, dia tidak tasyabbuh dengan orang-orang kafir dan juga dia tidak tasyabbuh dengan orang-orang fasik. Nah, misalnya mungkin lagi ngetren dari kalangan artis, ya, maka ditiru. Nah, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Nah, namun seperti yang disebutkan tujuannya kerja misalnya, apalagi ada kebutuhan untuk berlindung diri dari terik matahari, maka asal hukumnya Allah Ta'ala alam diperbolehkan.